Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya yang senantiasa dalam keberkahan ya. Semoga di Jum'ah yang penuh dengan keberkahan ini tetap semangat dan tetap penuh dengan kesyukuran. Baik, seperti biasa sahabatku, setiap Jum'at pagi kita akan belajar bersama bagaimana memanage rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga ada nuansa surga di dalam rumah tangga kita. Baik, di rumah ke surga aku ya setiap hari Jumat. Hari ini pastinya Jumat ya, di tanggal 21 Zulqa'dah 1434 Hijriah. Dan kita sudah memasuki 27 September 2013. Seperti biasa bersama Buya Yahya Zainul Ma'arif ya, kita bakal belajar bersama bagaimana memanage rumah tangga. Hari ini sahabatku, kita mau ambil satu tema. Tatkala pasangan kita sakit, apa yang harus kita lakukan? Tetap stay ya di 92,9 FM Cirebon. 92,9 FM Radioku Inspirasi Spirit Hati yang dipancar luaskan dari kawasan Majelis Pengembangan Dakwah Al-Bajia, Senang Sumber Cirebon. Baik, terima kasih untuk Anda yang selalu stay di 92,9 FM Cirebon ya, yang mendengarkan melalui audio frekuensi kami. Dan apa kabar? Muti menyapa sahabat-sahabat yang sudah mengakses audio streaming kami ya di www.buyayahya.org, www.inspirasihati.com, di tunein.com, dan juga di radiokuonline.com. Pagi hari ini Muti bersama Ajay Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ajay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ajay. Pagi. Semangat pagi kan? Alhamdulillah, subhanallah. Luar biasa pagi hari ini aja ya. Iya. Dan kesegaran pagi hari ini semoga berdampak baik juga untuk sahabat-sahabatku yang mendengarkan 92,9 FM Cirebon. Aje, pagi hari ini kita mau ambil satu tema yang sangat menarik. Apa itu temanya? Kadang hal ini yang tidak terpikirkan pada saat mungkin terucap ijab kabul ya. Iya. Yaitu tatkala pasangan kita sakit. Tatkala ya. Pasangan kita sakit. Atau berpenyakit. Tadi kata dokter siapa? Dokter Durar ya. Antara sakit dengan berpenyakit kan beda. Kalau sakit mungkin sifatnya sementara ya, misalnya sakit flu gitu kan. Iya. Terus dan yang lainnya dalam kurun waktu tertentu bisa sembuh bisa ya. Sembuh. Tapi kalau berpenyakitan artinya ya long time gitu kan, panjang waktunya butuh. Waktu yang panjang ya, dan butuh pengobatan. Berobat. Iya, ada kalanya pada saat ijab kabul itu fine-fine aja sehat walafiat, tapi pada saat pertengahan atau juga dalam proses menjalankan berumah tangga, Allah memberkahi satu ujian yang sangat luar biasa. Pasangan kita sakit gitu kan, sakit yang sangat-sangat luar biasa juga mungkin ya, sebagai proses ujian dari Allah. Itu misalnya ada yang stroke gitu kan, ada yang diabetes, terus juga jantung, terus juga beragam penyakit yang lainnya, sehingga menjadikan sang pasangan ini, suami ke atau istri itu, menjadi tidak mampu lagi berfungsi maksimal dalam arti melayani suami untuk istri ya, untuk suami juga mungkin tidak maksimal lagi sebagai seorang mencari rumah tangga nafkah, gitu kan ya, kepala rumah tangga. Nah, jika kita mendapati salah satu pasangan kita sakit gitu kan, dan divonis dokter itu bukan tidak sembuh, artinya ya butuh waktu yang lama gitu, butuh kan? Butuh proses untuk penyembuhan. Nah, mungkin seperti begitu. Itu dibutuhkan kesabaran. Ada yang putus asa, akhirnya mengambil tindakan yang tidak baik gitu kan. Nah, kita pagi hari ini belajar bagaimana menyikapi jika pasangan kita sakit. Nah, bukan sakit flu loh ya, atau sakit mata kayak Muti. Sudah hadir guru kita semuanya, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat selalu Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga selalu dalam keberkahan. Baik Bu ya, gitu Bu ya ceritanya Bu ya. Ada kalanya rumah tangga itu kan beragam ujian dari Allah Bu ya. Ada yang kekurangan ekonomi, ada yang masalah akhlaknya. Kalau yang sekarang diuji sama Allahnya itu dengan salah satu pasang itu sakit. Dan sakit menahun Bu ya, tak kunjung, bukan tidak sembuh ya Bu ya, belum sembuh gitu. Nah akhirnya kan tadi tidak bisa berfungsi secara baik. Baik segala hal. Mesti harus bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah mari kita terus bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Pembahasan yang sungguh kan? Iya, Bu ya. Yaitu membahas di saat pasangan itu berpenyakit. Bahkan juga di saat pasangan itu sakit. Iya. Yang tidak bisa sabar di saat pasangan sakit, tentu tidak akan sabar di saat pasangan berpenyakit. Iya. Sebab sakit itu sesaat-sesaat, itu pun kadang tidak sabar. Tapi harus ada kaidah yang harus dihadirkan sebelum itu semuanya. Mm-hmm. Yaitu, tidak ada alasan berbuat zalim di dalam sebuah rumah tangga. Itu poin pertamamu ya? Itu adalah kaidah. Kaidah. Artinya tidak boleh ada kezaliman di dalam sebuah rumah tangga. Sehingga untuk menghindari kezaliman itu ada disyariatkan di dalam Islam namanya perpisahan yang ma'ruf. Perpisahan yang ma'ruf. Ya misal bima'ruf atau tasrih bi ihsan. Artinya kalau seorang istri di bawah naungan seorang suami, atau begitu sebaliknya, suami yang masih sambung dengan seorang istri, maka tidak ada lain jika bersama harus dengan imsak bima'ruf. Imsak bima'ruf. Artinya harus benar-benar hidup bersama yang baik. Jika tidak mungkin itu semua, karena hal-hal yang sifatnya hati atau sifatnya jasmani, yang menjadikan ketidaknyamanan pun tidak diperkenankan berbuat zalim, akan tapi tasreh bi ihsan, ternyata ada perpisahan yang baik di situ. Ya. Bagaimana perpisahan yang baik yang tidak mengundangkan cela, akan tapi terus perhatian tetap saja berlangsung. Mm-hmm. Baik, ini adalah keindahan Islam. Sehingga tidak ada orang di bawah naungan seorang suami ditindas, diseksa, dihinakan, disakiti, dan seterusnya. Enggak ada itu semuanya. Ya. Baik. Nah, kadang seseorang memang menemukan kekurangan. Dan bukan kadang, pastilah seseorang menemukan kekurangan. Di hadapan pasangannya, kekurangan itu kadang dibesarkan, bahkan menjadi satu alat, satu sebab untuk selalu dirindah, direndahkan, dicaci, dan dimaki. Dan itu ada. Sementara kelebihan yang lain tidak pernah terlihat. Seolah-olah pasangan tersebut tidak pernah punya kekurangan. Baik. Padahal semua dari kita itu punya kekurangan. Dan kalau orang bisa faham makna ini, akan mudah untuk memahami kekurangan pasangan. Ya. Dan sakit itu sendiri memang kekurangan secara lahir, tapi secara batin adalah kelebihan, karena Allah akan mengampuni dosa pasangan. Subhanallah. Akan mengangkat derajatnya, dan ada akan menjadi sebab pengkabulan doa ada bersamanya. Amin. Subhanallah. Kalau ada seorang suami mempunyai istri yang sakit-sakitan sepanjang hidupnya, maka ketahuilah, hormati dia, muliakan dia, sesungguhnya pengkabulan doa ada bersamanya. Wali ya Bu ya. Adakah kasih Allah wali? Begitu sebaliknya. Jika seorang istri punya seorang suami yang sakit-sakitan sepanjang hidupnya, maka ketahuilah, di saat sehat, maka itu adalah kunci, adalah kemudahan, keberhasilan nanti di akhirat. Di saat seorang istri bisa berkhidmah kepada suami yang sehat, sungguh itu adalah pahalanya besar. Ya. Di saat seorang istri berkhidmah kepada suami yang sakit, pahalanya lebih besar. Lebih besar lagi. Nah, hitungan kita tuh di sana. Subhanallah. Bukan hitungan kita adalah urusan-urusan dengan kesenangan sesaat, urusan syahwat. Kalau urusan syahwat sungguh, kalau seorang suami benar-benar mencintai karena Allah, tidak ingin berbuat zalim kepada istri. Jika seorang istri mempunyai satu rasa sakit yang akan menjadi sakit diakibatkan oleh hubungan suami istri misalnya. Mungkin kandungannya tidak boleh dan sebagainya. Sehingga mohon maaf, sehingga karena tidak bisa hamil lagi menurut medis, kan ada sebagian begitu. Ada. Tidak bisa hamil lagi menurut medis, sehingga harus melakukan kontrasepsi yang syar'i. Ada kontrasepsi yang tidak syar'i kan? Iya. Itu pun ternyata seorang suami akan legowo. Bahkan suatu ketika seorang suami menemukan istrinya divonis tidak pernah bisa melahirkan. Apakah itu alasan untuk menjadi bermusuhan? Tidak. Yang menjadikan sebab tidak melahirkan siapa? Allah. Itu semuanya. Kenapa harus jadikan bahan untuk bermusuhan? Kalau hanya berbangga-bangga di dunia dengan anak, berapa tahun kita akan berbangga dengan anak? 60 tahun, 40 tahun berbangga dengan anak. Dan setelah itu akan selesai kisahnya. Baik. Jadi yang harus kita jadikan standar nanti adalah akhirat. Ukuran kita adalah akhirat kita. Nah, cuman mohon maaf, kadang ada syahwat dan sebagainya syahwat. Kalau memang orang karena Allah, mungkinkah ia akan bangkit syahwat di saat istrinya sakit, iya kan? Atau seorang istri ternyata bangkit syahwatnya di saat menemukan suaminya sakit, harus melatih dan sebagainya. Bahkan mungkin sudah menjadi dingin karena apa? Disibukkan dengan suaminya, dan ini berjuang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Ini yang harus. Dan kalaupun ternyata tidak bisa, atau mungkin mohon maaf karena namanya syahwat, ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa terwakili, ternyata tidak alasan untuk berbuat zalim, menelantarkan istri, tidak bisa. Tetap harus dirawat dan dirawat dan dirawat. Tetap dan dirawat. Ini kunci dulu. Ada masalah solusi cerai dan sebagainya. Apakah haruskah seperti itu? Habis mandi sepah dibuang. Dulu waktu sehat diterawat, setelah sakit lalu dibuang begitu saja. Coba pikir hati nurani itu. Tidak hanya pikir, kemudian hadirkan hati nurani. Pantaskah seorang laki-laki soleh yang laki-laki baik habis mandi sepah dibuangkan begitu? Iya. Nah, di saat cantik dikumpul, direngkuh, di saat sudah sakit, kemudian macam-macam, Allah dibuang begitu saja. Itu tidak masuk dalam ukuran akal ahli iman. Sehingga kalau orang sudah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, hal-hal semacam ini akan mudah diselesaikan. Di saat istri sehat atau di saat istri sakit. Baik. Nah, ini yang harus dipahami bahwa kunci bahwasanya tidak ada alasan untuk berbuat zalim di dalam sebuah keluarga. Di saat seorang istri sakit, tolonglah wahai para suami, Anda harus paham, sakit itu. Tapi ada lain lagi, mohon maaf sebelum lupa. Apa tuh, ya? Adalah berbohong di dalam sakit. Ini banyak, bukan sedikit. Maksudnya berbohong di dalam sakit? Karena cari perhatian seorang wanita pura-pura sakit. Oh, na'udzubillah. Dan itu akan dihinakan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Seorang suami ini. Awas, hati-hati ini. Ada berpura-pura sakit hanya karena cari perhatian dari sang? Suami. Ataupun sebaliknya. Karena satu hal. Ya. Sebaliknya. Itu adalah tidak dibenarkan sama sekali dan itu dusta. Dan itu tidak akan mengundang kasih sayang di dalam rumah tangga. Kebohongan. Ya. Dan Allah tahu. Allah yang menciptakan, misalnya seorang istri bohong sakit. Mm-hmm. Allah tahu. Karena dia berbohong akan diberikan kepada sang suami hati yang tidak kasih. Mm-hmm. Sehingga apa? Malah ngeluh dan akhirnya apa? Ditinggal begitu saja di saat sakit beneran. Yeah. Ya, karena dia pernah berbohong. Dan ini bukan jangan dianggap tidak ada. Ada. Yeah. Sampai seorang suami mengeluh. Seorang suami mengeluh bahasanya. Di saat saya ada, istri saya sakit. Padahal tadi katanya, sehat. Jalan-jalan. Sehat, ini dan sebagainya. Di saat ada, saya sakit. Bagaimana itu sakit beneran? Kan begitu. Perhatian ini, Masya Allah. Jadi, kalau seandainya seorang istri menolak untuk bergaul dengan suaminya karena satu hal, katakan terus terang. Dengan bahasa yang indah. Mohon maaf. Kan kita sudah ajarkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, seorang wanita harus aktif, inovatif. Jika tidak bisa melayani suami istri, suaminya dengan cara di tempat itu, mungkin dengan bercumbu dengan ini, dengan itu, kan bisa sampai puas sang suami. Ini kecerdasan seorang istri. Tapi jangan sampai berbohong. Ini. Jadi ada dua. Berbohong sendiri termasuk zalim. Zalim kepada dirinya, zalim kepada pasangan dengan cara berdusta, berbohong. Di sisi lain memang jangan sampai ada orang berbohong sakit, pura-pura sakit, pura-pura sakit dan sebagainya. Allah Maha tahu dan akan diberi penyakit beneran itu orang. Karena apa? Haknya sangat besar kepada seorang suami. Bahkan seperti halnya seorang anak kepada ibundanya. Bagaimana bohong kepada ibundanya? Haknya suami amat besar di hadapan sang istri. Maka jangan sampai ada istri yang berbohong atau sebaliknya seorang suami. Apa alasannya sakit hanya karena malas kerja dan mau cari nafkah. Makanya istrinya suruh bekerja. Di saat istrinya keluar dari pintu kerja langsung dia sehat. Bawa kopi sendiri ini. Bilang suami istrinya datang sudah pakai selimut. Ini adalah manusia hina itu. Berdusta, berbohong. Baik, dua-duanya tidak benar. Berbuat zalim tidak boleh, berbohong juga tidak boleh. Kalau memang sakit benar katakan sakit. Dan sakit pun ada mohon maaf ada berbeda-beda loh sakitnya ya. Mm-hmm. Ya. Kalau orang sakitnya sakit, misalnya sakit gigi, apa ada hubungannya dengan mohon maaf urusan seksual? Nggak ada kan? Tidak ada. Barangkali mungkin bahkan dengan cara bercumbu bersenang-senang dengan istri akan berkurang itu rasa sakit. Mestinya kan begitu. Mm-hmm. Setiap hari alasannya sakit gigi sampai suaminya terlantar berhari atau istrinya terlantar sakit gigi. Maka ini tidak ada hubungannya dengan hubungan itu. Berbeda dengan penyakit yang ada hubungannya dengan masalah seks. Ya, sehingga seorang istri harus menolak alat reproduksi dan seterusnya. Mungkin ada ini kalau melakukan hubungan begini. Yeah. Mungkin beralasan akan tapi pun demikian tidak ada alasan untuk menelantarkan pasangan. Baik, setelah kita tidak berbuat zalim, maka harus ada perhatian. Mohon maaf. Perhatian. Nah ini, setelah ini kaidah ini dipakai, maka harus kita menghadirkan makna perhatian dengan pasangan yang sakit. Tentunya lebih perhatian dari sebelum sakit. Kalau ini ditambahkan ya Bu ya, ekstra perhatian. Iya, terus, karena perhatian itu adalah obat sebelum obat. Masya Allah. Karena subhanallah, itu kadang terhibur, kadang-kadang mohon maaf penyakit itu karena psikolog. psikologi. Kejiwaan karena dia, ya? Karena kejiwaan di dalam hati sehingga semakin parah. Sampai urusan gatel itu mana urusan psikologi? Ah iya betul. Ah, betul. Jadi kalau orang gatelan itu suruh ngapain sampai lupa itu hilang gatelnya kan gitu, enggak diobati. Jadi ada penyakit itu akan menjadi parah karena kejiwaannya tidak stabil, tidak stabil, baik. Terganggu. Maka di situ maka disapa, dihibur dan sebagainya. Sampai mengambilkan air minum untuk minum obat itu sendiri ada makna. Jadi itu adalah memudahkan kesembuhan dan itu obat, itu luar biasa bagi seorang istri atau seorang suami. Tapi kan langsung terapis Bu ya, mohon maaf. Oh iya otomatis itu karena itu penting. Karena mungkin sakitnya selama ini ya karena merasa ditelantarkan dan sebagainya, sehingga pikiran-pikiran saya enggak nak makan akhirnya kena mah. Gitu. Jadi bukan serta-merta mah itu muncul di perut seseorang itu. Ada sebabnya. Jadi maka dari itu perhatian itu penting. Memang jangan bicara tentang fikih. Kalau fikih lama dalam mazhab Imam Syafi'i, berobat adalah bukan kewajiban seorang suami. Ini kan memang fikih dulu itu, Mbak. Fikih dulu bukan berarti orang alim dulu enggak ada. Akan tapi memang hampir tidak pernah dibahas. Sebab semua orang, semua seorang laki-laki kalau istrinya sakit langsung perhatian. Jadi enggak dibahas, enggak sempat dibahas dalam kitab fikih. Orang dulu ya. Orang dulu. Jadi kalau sudah sakit dan perhatikan sudah selesai. Diobati. Atau sehingga tidak banyak dibahas. Sekarang sudah mulai macam-macam ini sering tampak orang sakit malah dibuang, terlantarkan. Maka perlu diadakan fikih sehingga para ulama seperti Habib Muhammad Ahmad Syati dalam Rutut Syariah itu menulis tentang hikmah daripada wajibnya nafkah atas suami itu kenapa? Untuk menjaga kesinambungan hidupnya. Kan begitu? Iya. Nah, obat itu apa fungsinya? Menyembuhkan. Menyembuhkan agar terjadi kesinambungan hidup. Maka sama dengan urusan nafkah itu. Jadi wajib bagi seorang suami, di saat istrinya adalah sakit, hendaknya ia memberi obat. Obat secara fisik atau obat secara maknawi. Secara fisik dibawa ke dokter, dibelikan obat dan sebagainya. Secara maknawi adalah beri sentuhan-sentuhan yang lebih. Apa sih salahnya telepon sebentar saja? Apa kabarmu, sayangku? Sembuh atau belum? Sakit? Masya Allah, gimana rasanya? Gimana rasanya gitu, Masya Allah. Udah minum obat banget. Udah minum obat. Jangan sakit, kalau kamu sakit, aku ikut sakit. Masya Allah. Rasa-rasa kalimat-kalimat indah itu menyentuh sebetulnya ya. Dan itu menyembuhkan. Menyembuhkan. Jadi perhatian yang ekstra. Jadi jangan malah kadang-kadang itu kamu sakit, perempuan apa sakit terus, sakit terus, sakit terus. Apaan tuh? Kalau begitu nanti kawin lagi sampai bahasanya menyakiti lagi. Ini subhanallah, ini kalimat-kalimat yang tidak pantas dimunculkan seorang laki-laki. Bahkan seandainya harus terjadi seperti itu. Selama ini kan ada misalnya, perceraian atau mungkin seorang suami karena butuh ya. Karena istrinya mohon maaf tidak bisa melayani sisi itu. Biarpun tidak semestinya harus menikah lagi misalnya. Cuma karena satu hal urusan syahwat itu pasang surutnya orang tidak tahu. Kemudian godaannya di kantor di tempat lain harus. Itu pun jangan sampai menyakiti. Bahkan porsi perhatian kepada yang pertama harus yang sakit lebih, itu harus lebih dari sebelumnya. Masya Allah. Itu makna. Jangan bahan untuk kamu sudah benar sudah sakit-sakitan sudah tua sakit lagi. Ya, ini adalah laki-laki bukan ahli surga itu. Oh ngomong kejam sama tetangga saja menjadi sebab masuk neraka apalagi dengan istrinya. Ya. Jadi jangan disebut yang beri sakit siapa? Allah. Yang beri sakit adalah Allah. Akhirnya kekurangan itu diberikan oleh Allah kepada istrinya untuk membangun suaminya agar sabar dalam hal ini. Jangan sampai menjadi sebab untuk caci maki olok-olokan. Seorang wanita pun demikian, lihat. Kita menemukan seorang wanita yang berjuang demi suaminya. Ya. Suami sakit, makan disuapi, ini semuanya dengan penuh ketelatenan Allahu Akbar. Ini adalah luar biasa, itu surga bagi wanita tersebut, lihat. Ini ada pikiran aneh-aneh. Yang dipikirkan adalah mengabdi. Ketahuilah itu surga yang sesungguhnya bagi seorang wanita yang menemukan suaminya. Padahal kalau dia mau enggak benar saja, begitu mudahnya karena apa? Kapan bukan suaminya tidak bisa ngontrol secara ini. Akan tapi iman itulah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebaliknya, kita menemukan seorang suami, subhanallah ya. Allah semoga Allah memuliakannya di alam barzah. Dia sudah meninggal. Kita menemukan seorang suami sampai istrinya sudah umur 70-an. 70, suaminya 70 berapa begitu. Sudah sepuh semuanya itu. Istrinya itu sakit, tidak mau kecuali mandikan adalah suaminya. Dan suaminya itu tidak akan bisa kerja di kantor waktu itu. Tidak karena sudah sepuh pun masih aktif. Dia tidak akan apa? Dia tidak akan pergi, tidak akan nyaman kecuali sudah mandikan istrinya. Subhanallah. Itu selamat banget sih. Dan itu hati itu. Urusannya buru-buru pikir yang enggak. Dia berpikir padahal sampai suami istrinya meninggal duluan dan dia pikir terus akhirnya nyusul juga dalam waktu singkat. Baik. Artinya apa? hati yang menjadikan orang bisa mengabdi itu. Mm-hmm. Tapi kalau sudah hati tertinggal, muncullah hawa nafsu, maka saat itu ada penghinaan, perendahan, kezaliman dan seterusnya. Jadi perhatian itu harus. Di saat istri sehat, perhatian adalah kewajiban bagi seorang suami. Memberikan perhatian kepada istrinya. Atau seorang istri memberikan perhatian kepada suaminya. Apalagi di saat seorang pasangan itu adalah sakit, mempunyai kelemahan ya. Tentu di saat seperti itu harus lebih perhatian sakit. Apalagi berpenyakit. Jangan sampai jadi mereka itu pikiran ngenes. Sebab sakitnya di dalam hati itu lebih panas. Masya lebih sakit daripada sakit. Betul. Apalagi minder. Kadang-kadang seorang istri yang karena perasaannya lembut, merasa tidak bisa melayani suami, dia akan kepikiran. Tak taunya ditambah lagi suara sang suami yang kasar, akan kepikiran. Itu menyiksa di dalam batin yang sungguh, itu adalah kedzaliman yang luar biasa. Dan Allah Maha tahu itu semuanya. Baik itu, jadi perhatian lebih. Dan makna perhatian ini adalah bukan sekedar orang itu ada memberikan obat, ingat. Perhatian itu adalah juga menjaga. Memberi obat, perilaku, ya. Yang lembut, lebih lembut. Kemudian menjadikan siapa yang ada di kiri kanannya lembut. Ini tugas sebagai seorang suami. Ya, diajari untuk mengabdi kepada istri. Dan yakini lebih dari itu bahwasanya, yakini ini yang kedua. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Abdi marittu falam ta'udni. Dan ana indal dan hadis qudsi yang lainnya, ana indal munkasirati qulubum. Yang pertama adalah Allah berfirman, wahai hambaku, aku sakit, kau tidak kunjungi aku. Akhirnya hamba itu bertanya, ya Allah, bagaimana engkau sakit, engkau Rabbul Alamin? Dijawab oleh Allah bahasanya, hambaku si fulan sakit, kau tidak peduli kepadanya, padahal aku bersamanya. Artinya apa? Kalau kita minta doa dekat kepada orang sakit, maka itu sebab dikabulnya doa oleh Allah. Karena Allah bersama orang-orang seperti itu. Dalam riwayat lain, ana indal munkasirati qulubuhum, aku bersama orang-orang yang munkasirah, terpatah-patah hatinya karena sakit yang lama, atau karena kefakirannya, ketertindasannya. Ketahuilah, orang-orang seperti ini adalah tempat dikabulnya doa Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jika seorang suami punya seorang istri yang sakit, berdoalah yang banyak. Minta doa, wahai istriku. Doakan. Dan itu adalah, kalau bahasa dulu itu jimat itulah. Artinya apa? Itulah. Keramatnya di situ. Iya, keramatnya ada di situ. Kemuliaan ada di situ. Dia yakini ini semuanya. Dan kalau kita yakin urusan akhirat, mudah urusan dunia. Urusan syahwat dan sebagainya. Baik. Mohon maaf, ini harus dihadirkan. Jadi yakini bahasanya itu adalah pahala yang berlipat ganda. Kita berbuat baik kepada orang yang ada di luar adalah pahalanya. Menolong orang sakit di luar ada pahalanya. Akan tapi ternyata jauh lebih banyak. Ini istri adalah jauh lebih banyak. Cuman permasalahan adalah hawa nafsu. Ya. Kalau teman kerjanya sakit dia perhatian. Tapi giliran ya, istrinya sakit dia cuek. Karena merasa jenuh, duduk saja di sampingnya gak mau. Karena Masya Allah, kadang ibunya sakit. Ada seorang ibunya sakit, dia merasa tidak nyaman. Lebih senang kalau bayar orang. Bolehlah bayar orang untuk melengkapi pengabdiannya. Akan tapi utamakan pengabdian dulu. Yang bisa kita, Masya Allah. Ibu kita tidak pernah jijik dengan kita. Kita jijik. Begitu juga dengan pasangan kita, hati-hati. Jangan sampai kita melakukan kezaliman. Berbuat zalim dengan orang yang ada di luar adalah dosa gede. Apalagi berbuat zalim kepada orang-orang yang dekat kepada kita. Apalagi yang telah melahirkan anak-anak kita. Subhanallah. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin. Jadi ini. Amin. Jadi yakini bahasanya di situ ada pahala. Kemudian yang ketiga. Yang keempat adalah yakini bahasanya. Dengan adanya orang sakit di sebuah rumah adalah sebab diampuni dosa oleh Allah di tempat itu. Dan sebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik ya nih. Jadi para kekasih Allah dulu kalau sakit ini mereka bersyukur. Senang. Kalau tidak diberi sakit seminggu saja mereka menangis ya. Maka jika ada orang sakit di rumah, ketahuilah Allah telah memuliakan tempat itu. Tempat turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang akan mendapatkannya? Yang peduli, berkunjung, dan perhatian kepada orang yang sakit. Dan katailah, kezaliman yang sangat zalim adalah berbuat zalim dengan orang-orang yang seperti itu. Berbuat zalim dengan orang kecil, berbuat zalim dengan orang tertindas, berbuat zalim dengan orang-orang yang sakit, maka itu adalah kezaliman di atas kezaliman. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita semua. Amin. Bahkan suatu ketika kami terharu sekali ya. Iya, Bu ya. Kenapa? Bu? Ada orang mencopet di rumah sakit. Kebayang enggak? Mencopet di rumah sakit. Biasanya mencopet. Kalau mencopet di pasar ya, Bu. Iya. Jadi ada orang kehilangan uang di rumah sakit. Rumah sakit diambil. Allah, bagaimana teganya manusia itu. Iya. Orang sakit yang berobat sampai menangis untuk menebus obatnya tidak ada karena uangnya diambil orang. Subhanallah. Ini adalah penjahat di atas jahat. Kalau berbuat jahat merampok di pasar adalah jahat. Apalagi merangkap di tempat-tempat seperti itu. Makanya kalau ada dokter yang enggak jujur itu lihat, naudzubillah, itu daftar ke neraka paling dalam itu. Astagfirullah. Itu. Tidak wajib beli obat harus beli obat. Obat. Tidak harus operasi harus operasi. Operasi. Rumah sakit pun ternyata rumah surga. Rumah sakit itu adalah sakit di dunia. Tapi bagi pengelola dan yang bekerja di situ adalah ahli surga semua kalau paham. Tapi kalau mau menjadikan orang sakit itu adalah sarana untuk penyakit itu sarana untuk meres. Sebab kalau orang sakit itu kalau yang penting sembuh. Apalagi seorang ibu itu akan ngomong yang penting anakku sembuh. Bayar apapun. Berapa saja, apapun dibayar. Dan ini adalah kesempatan untuk mencekik. Dan ketahuilah yang berbuat zalim di tempat ini maka ketahuilah derakanya paling dalam. Maka kami selalu mengingatkan kepada anak-anak yang mau belajar ilmu kedokteran dan sebagainya. Ini adalah tempat surga loh ya itu. Surga yang luar biasa loh ya namanya kedokteran itu. Tapi juga pintu neraka yang sangat lebarnya. Kalau orang bekerja di tempat seperti itu menjadi dokter, tapi dengan penuh kejujuran, jangan beli resep kalau tidak harus beli resep. Jangan membayar sesuatu kalau tidak harus. Kalau jasa Anda sih wajar dibayar. Tapi kadang karena ketamaannya sudah bayar jasanya, dia harus membuat resep-resep palsu karena sudah kerjasama dengan apotek obatnya nanti tambah. Ini sudah hitungan untuk beli kontrakan mobil, untuk menyelesaikan kontrak apa kredit rumah dan sebagainya. Sehingga masuk itu adalah dokter ahli neraka sudahlah. Sama di pesantren pun ada kiai ahli neraka. Kita rata kalau mukul itu semuanya harus kena. Ya. Di pesantren ustaz ahli neraka ada. Cuman lihat, kalau masalah sakit kita kembangkan itu. Jangan sampai menjadi dokter yang memanfaatkan penyakit. Itu adalah mencari kesempatan di balik kesempitan seseorang. Itu na'udzubillah. Tentu adalah kejahatan yang luar biasa. Dan kadang-kadang subhanallah. Ya, kadang-kadang subhanallah yang sepanjang betul sampai suatu ketika apa? Dikit-dikit operasi. Ya. Dikit-dikit. Operasi ternyata bicara ke dokter lain-lain. Oh tidak harus operasi itu. Jadi manusia hanya untuk di jadi dimanfaatkan untuk itu semuanya. Na'udzubillah. Dan itu adalah dosa. Nah ini adalah berkenaan dengan urusan dokter dan sebagainya. Semoga dokter-dokter kita juga ahli surga yang paham. Baik itulah seorang suami pun demikian. Kalau berbuat zalim kepada orang sehat saja, berbuat zalim kepada istri yang sehat sudah dosa. Apalagi berbuat zalim kepada istri yang sakit. Berbuat zalim kepada suami yang sehat adalah dosa. Apalagi berbuat zalim kepada suami yang sakit. Ini saja Allah. Subhanallah. Bu ya, terima kasih untuk mukadimahnya. Dan aja ya, sangat luar biasa. Pagi hari ini kita belajar untuk bagaimana memperlakukan pasangan dengan mulia. Baik, dan sahabatku, terima kasih untuk radio-radio yang sudah menelan 92,9 FM Cirebon. Terima kasih untuk Radio Samara di 96,2 FM Tulung Agung, Radioku 104,8 FM Kuningan, Radio Azam di 103,5 FM Karimun Kepulauan Riau, Radio Darul Mustafa Lumajang, Jawa Timur. Dan ada sahabat kita juga di Radio Madinatus Salam 90,9 FM Banjar, Kalimantan Selatan, Radio MBS FM 107,7 Gresik dan di 107,9 FM Blitar, Radio Wadi di Sukabumi, dan untuk sahabat kita juga yang ada di radio streaming Alif Lampung. Tak tertinggal ya, ada Radio Panua 103,8 FM Pahuwato Gorontalo. Dan beberapa radioku yang beberapa radio sudah mulai 92,9 FM Cirebon. Kita bakal beri sahabat kita untuk ada semuanya yang selalu stay di 92,9 FM Cirebon. Baik sahabatku, masih dari kawasan Majelis Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Senang Sumbera Cirebon, dan informasi waktu untuk Anda yang membutuhkannya saat ini, jam di studio kami sudah menunjukkan 6:24 menit aja ya. Jam-jam segini biasanya jam sibuk nih ya, khususnya bagi ibu rumah tangga, remaja putri mesti ngoprek dapur menyiapkan sarapan ya. Dan menjadi sedih saat sang istri tidak bisa melakukan hal itu, Jay, karena kondisinya sedang sakit. Nah, seperti itu. Semoga tetap semangat ya, dan segera Allah sembuhkan. Amin. Dan jangan lupa doakan kami. Tadi yang seperti Bu ya sampaikan, keramat. Berkahnya ada di situ. Azimat, masya Allah. Baik, dan bagi Anda yang pastinya sakit itu nggak enak ya, Jay, nggak nyaman, pastinya juga. kita pengen hidup sehat, bisa lebih maksimal lagi beribadah ya. Tapi tadi yang sakit bukan berarti lantas pesimis ya. Karena ada kelebihannya, orang sakit ada kelebihannya, orang sehat juga ada kelebihannya gitu kan ya. Ingin tetap sehat mesti harus menjaga kesehatan ya. Karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Nah, ada informasi tentang sehat ke Jay? Ada. Silakan aja. Baik, sahabatku, informasi pertama di Cirebon ikuti bukan seminar biasa bersama guru kita Buya Yahya dan 9 dokter dalam acara Sehatku Off Air. Ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu tema yang bakal diusung aja. Oke, terus. Unduh ilmu dari pakarnya bersama Buya Yahya, beliau akan membahas sehat dalam perspektif Islam. Iya. Dr. Ahmad Qayyim, MM. Sehat itu mudah dan murah. Betul. Dr. Ricardi Wicaksono Alibasah, SPOG, akan membahas kanker serviks dan pencegahannya. Iya. Dr. Tresnawati, SPB, spesialis bedah. Kanker payudara dan pencegahannya. Iya. Dr. Ediel Sanif, SPJP, tips agar jantung sehat. Iya. Dr. Wizhar Samsuri, SPPD, penyakit degeneratif dan pencegahannya. Iya. Dr. Wawan Hermawan, SPA, pentingnya imunisasi bagi anak. Iya. Dr. Durr En Nasik, Dr. Gigi Hilda Safi'i, kesehatan gigi ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan moderator Dr. Rio Adi Wicaksono. Dan meriahkan Mahabah Marawis akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 8 Zulqa'dah 1434 Hijriah, iya? 13 Oktober. Zulqa'dah apa Zulhijjah ya, Jay? Zulhijjah. Iya, bukan Zulqa'dah kan? Bukan. Oke, terus lanjut. 13 Oktober 2013 Masehi, bertempat di Convention Hall Grage Hotel Jalan RA Kartini nomor 77 Cirebon, pukul 8 pagi sampai 16 sore waktu full day sebagian ya? Barat. Ya, iya. Full day, dan investasinya murah sahabatku ya. Berapa tuh? Hanya Rp100.000 saja, Anda sudah mendapatkan makan siang, ada snack juga, sertifikat, dan di sana ada banyak bingkisan serta hadiah, Jay. Wah, dari mana itu? Baik, pastinya ada banyak sponsor yang sudah mendukung kita ya untuk tetap hidup sehat ya. Terima kasih untuk radio. Radioku pastinya ya. Radioku. Ada sahabat-sahabat kita juga di Rumah Sakit Umum daerah Arja Winangun, Rumah Sakit Bedah Medimas, ada Rumah Sakit Tangkil. Ada sahabat-sahabat kita juga sudah turut mendukung di Patriot Motor untuk BMT Global Insani juga. Dan untuk sahabat-sahabat kita yang ada di Safira, terus juga di Batik Terusmi, serta ada sahabat-sahabat kita di Albahjah Tour and Travel. Nah, itu aja banget. Balai Palinggihan, Menang Sepakat, dan Asik Kerudung. Baik, sahabatku ya. Dan ini sangat luar biasa karena ada Buya dan juga 9 dokter untuk hidup sehat pastinya, Buya. Dan kembali di tema kita pagi hari ini, sahabatku, di rumah ke syurgaku, kala pasangan kita sakit. Tadi Buya di awal sudah disampaikan bagaimana jika pasangan jika seorang suami atau istri mendapat pasangannya sakit ya, hal pertama kaidahnya itu tidak boleh menzolimin. Yang kedua itu harus meyakini bahwasanya Allah beserta orang-orang yang sakit ya. Di situ ada banyak keberkahan dan ada pahala yang sangat luar biasa jika kita bersabar. Dan di poin keempat tadi, Jay, sebab turunnya rahmat dan bakal diampuni dosa. Itu adalah perlakuan kita terhadap orang yang sakit, Bia. Sekarang sih sakitnya nih mesti harus gimana, Bia? Mungkin bisa jadi pasangannya mengerti melakukan 4 hal tadi, tapi tetap aja ada rasa tadi Buya bilang minder atau rasa pesimis, nggak nyaman, karena mau nggak mau merasa nggak enak gitu. Repot, iya, merasa merepoti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi sudah jelas, jangan berbohong, selesai. Ya, satu, yang pertama. Jadi kalau tidak sakit, jangan ngomong. Sakit. Ngomong sakit. Kemudian dua adalah, jangan terlalu banyak mengeluh kepada manusia. Tapi jika mengeluh, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau mengeluh kepada manusia, tanda kekurang sabaran. Mengeluh boleh sesaat-sesaat. Tapi jangan berlebihan sampai orang jenuh dengan keluhan. Artinya meningkatkan kesabaran. Di sisi lain harus seperti itu. Sabar, Anda sabar sakit. Kadang sakit, sudah Masya Allah, bikin sakit yang hidup. Diatur, tidak mau. Ini cimaki, marah, ini. Ada sifat-sifat semacam itu. Itu nasib memang bagi yang menjaga itu. Masya Allah, harus kadang sabar. Harus sabar, yang menjaga jadi luar biasa. Jadi jenuh menjaganya itu. Karena mulutnya tidak diam, yang dijaga, yang sakit. Ngeluh dan mencaci kadang-kadang. Ngolok-ngolok. Masya Allah. Baik, itu memang bukan ahli iman biasanya seperti itu. Kadang-kadang bukan zikir yang diucapkan. Maka Jika selagi Anda sakit, banyaklah mengadu kepada Allah. Berzikir. Di saat Anda sakit, tidak usah mengatakan, nak, duk, mbok, ini enggak usah bilang, Allah, Allah, Allah. Itu mengundang, mengundang rahmat, mengundang malaikat, mengundang subhanallah, kemuliaan, kemuliaan. Jadi yang perlu dikatakan kesabaran. Jadi jangan sampai mudah mengeluh, dikit-dikit ngeluh, ngeluh, ngeluh. Ya. Baik, kemudian setelah itu, ya, di samping kita sabar dan sebagainya, kita juga menghibur yang menunggu dengan sering meminta maaf dan mengucapkan terima kasih. Saya yang ngerepoti, mohon maaf, saya hanya bisa doakan, mohon maaf, terima kasih dan mohon maaf. Itu kenapa sih ngomong gitu saja? Ini kadang-kadang juga sama-sama memang bukan sama-sama ahli surga, yang menjaganya kurang ajar, yang dijaga lebih kurang ajar. Nasib itu memang dunia sudah sakit-sakitan, sudah menjaga orang sakit masuk neraka itu ada. Nah, ini makanya perlu dibangun keindahan betul di saat sakit itu. Baik, jadi ini yang harus diperhatikan hal-hal semacam itu. Apa yang terakhir tadi, Pak? Berterima kasih menghibur itu penting sekali. Membesarkan hati siapa yang menjaga dan merawat. Sebagainya. Justru sebetulnya yang merawat, Bu, ya, yang sangat luar biasa. Oh, yang merawat soalnya terima kasih karena dengan dia itu, dengan yang sakit itu Allah memberikan. Makanya sering kita ngisi di rumah sakit. Hei, suster, apa sih salahnya? Kalau senyum gitu aja, sambil nepuk pundaknya ibu-ibu yang jaga loh ya. Iya. Karena ini kemudian nyapa dengan senyum, itu pahala. Cuman enggak. Kadang-kadang kita guyon nih, kok banyak suster-suster enggak seneng pahala, manyun, tok, ketawa. Katanya bener tuh. Arisannya di rumah sakit. Aduh, Masya Allah. Padahal itu pahala luar biasa. Kenapa senyum saja kok susah? Ini baik. Baik, Bu, ya. Dan emang subhanallah, Bu, ya. Kadang yang namanya, karena bedanya yang merawat itu kan sehat, punya aktivitas yang lain, kan. Kadang emang agak menjenuhkan, jenuh ya, Ji, kalau harus merawat orang yang sakit, apalagi yang sakitnya parah, kan. Nah, ini dibutuhkan kesabaran, Bu, ya. Makanya mesti harus dihibur yang merawat juga. Iya, yang merawat itu penting. Makanya suster-suster itu kalau suster atau dokter saja, kalau tiba-tiba memegang pundaknya bapak yang menjaga, anaknya sakit, Pak, Masya Allah, sabar. Itu dia senengnya kayak apa. Nah, cuman Allah. Dokternya gayanya mau so semerut itu, jadi kumisnya biar berdiri begitu. Banyak pasien juga itu, soalnya itu dokter yang jarang ngaji itu. Dokter banyak ngaji, insyaallah. Jadi enggak seperti itu, harus kalimat indah. Bisa ada pasien disambut, Masya Allah, pasien datang, anak ibu gimana, baik, bapak baik, Masya Allah, dihibur. Kita juga menemukan subhanallah, dokter itu mulutnya tidak diam, ngibur dok, dari awal akhir itu omongannya nyenengin. Ya Allah, ini pahala tok. Lebih dari zikir loh ya. Iya. Karena apa, menyenangkan orang itu luar biasa. Lebih dari zikir tuh. Saya ibu enggak apa-apa loh penyakit gitu mah kecil. Kadang-kadang masalah bahasa, ini tangga Allah kan ngampuni ini. Insyaallah lah kecil bagi Allah untuk menyembuhkan. Padahal menurut dokter penyakitnya adalah memfonis mati. Waduh, fonis mati. Subhanallah. Itu adalah dokter-dokter ahli surga ini. Coba amin, insyaallah. Insyaallah yang dengar dokter hari ini insyaallah dokter ahli surga ini. Baik, dan kita juga sempat ngobrol dengan dokter-dokter aja ya. Bahasa sesungguhnya 80% pengobatan itu adalah dari psikolog ya, dari psikolog kejiwaannya sendiri. Iya, dari yang namanya sugesti katanya. Sugesti keyakinan. Nah, dan orang-orang sekelilingnya juga yang mendukung kesembuhan. Memang iya, tadi makanya memotivasi seorang suami harus memberikan motivasi ke dalam. Dan memang kadang-kadang seorang itu pergi ke dokter enggak disontek enggak? Enggak diapa-apain. Enggak sembuh. Harus disontek. Lah bilang enggak sakit dan sudah disontek dikasih air, sus gitu. Sembuh nanti. Jangan, Bu, ya, masa kasih air. Nggak, artinya apa? Memang ada perlu namanya psikologi itu dibangun dari dalam, betul. Makanya dari suami memberikan semangat hidup. Semangat untuk hidup, semangat untuk sehat itu perlu. Baik. Dokter-dokter, suster-suster, tolonglah banyak senyum. Kadang gitu, Bu, ya, mulai dari pendaftaran aja di udah jutek duluan. Dari mana? Ada KTP-nya enggak? Orang mau mati itu KTP, enggak orang ketabrak mobil enggak bisa ngeluarkan KTP, KTP-nya dicuri sudah. Iya. Ini Masya Allah, jadi kadang-kadang perlu ada yang tanggung jawab enggak? Ini siapa? Ya ente yang tanggung jawab rumah sakit kok. Sudahlah, kita informasikan kalau nanti ada rumah sakit datang jawab, telepon aja ke Al-Bahjah. Al-Bahjah bikin rumah sakit. Karena memang perlu itu, wahai, kita perlu orang-orang sakit itu diperhatikan, subhanallah. Karena memang perlu menghidupkan kesadaran orang di kiri kanan yang sakit, bahwasanya orang sakit itu mengundang rahmat. Subhanallah, itu yang perlu disadari, jadi harus diperlakukan dengan mulia, Bu. Boleh ya, luar biasa. Jangan dijuteki, digentak-gentak, apalagi ditahan-tahan karena nggak bisa bayar rumah sakit. Apalagi yang bentak suami. Nah, atau istri lah, ini tadi balik ke pembahasan. Istri bentak-bentak suami yang sakit, suami bentak-bentak istri yang sakit, itu model apa itu? Masya Allah, luar biasa. Baik, semua. Kalau sama suami saja masih bentak-bentak, dijamin sama pasien lain nggak bisa sabar dia. Iya betul, ya. Karena orang lain kan. Orang lain. Baik, semoga ada tumbuh kesadaran bahwasanya kita mesti harus mulia di antara orang-orang yang mulia, dan salah satu orang yang mulia adalah orang yang sakit aja ya. Jadi semua perangkat dan semua elemen masyarakat atau juga instansi mesti harus memuliakan orang sakit ya. Baik, kita sepakat untuk itu, dan saatnya untuk berinteraksi bersama sahabatku semua. Silakan Anda bisa menggunakan 4 media komunikasi kami ya, via SMS di 081 3214 1079, dan via telepon Anda bisa bergabung di 0231 252 2549. Untuk FB radioku sudah terakses aja? Tidak bisa. Tidak bisa sementara. Pada internetnya stabil di sini. Stabil, streaming. Baik, belum tersambung dengan FB sama dengan YM. Kita hanya menggunakan 2 media kalau begitu ya. Baik, kayak kita sampai yang bergabung via telepon aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya, bisa digunakan headsetnya? Ya, baik, dengan siapa di? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Ibu? Bersama Siti Khadijah di Budi. Ibu Siti Khadijah di Budi. Baik, Ibu silakan langsung sambung bersama Bu ya. Iya, mau nanya tentang seluk-beluk dia. Apa Ibu? Maksudnya tuh Bunda tuh dari mana gitu terus. Pernah mampirnya di mana-mana. Buyanya ketawa ya. Baik, Muti tahu deh biografi ya Bu ya. Nanti Ibu bisa baca ya di websitenya Bu ya. Iya, iya. Cukup Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen lebih mengenal dekat dengan Bu ya. Memang ya. Banyak orang yang di saat belajar itu tidak peduli, dan Ibu baik sekali, benar sekali, harus seperti itu Ibu. Jangan sampai kita berguru atau belajar mendengar ilmunya orang, gak tahu ilmunya itu diambil dari mana, gurunya siapa. Ini kadang-kadang hanya gara-gara kelihatan Buya di televisi langsung mau ngaji. Iya, ini, betul, ini bermasalah, perlu harus siapa sih Buya itu gitu, harus ya. Begitu. Barangkali enggak taunya adalah jaringan pencoleng kan, enggak tahu ya. harus perhatikan dari mana belajarnya. Karena waktu tiba-tiba kok ada orang di Cirebon ini, bukan orang Cirebon, orang asing. Perlu tahu seperti itu. Dan untuk tahu tidak susah, karena saya adalah manusia beneran, bukan siluman ya. Kita bisa dilacak, bahwasanya asal kami adalah dari Blitar sana. Dari Blitar, dan sekarang pun kita juga ada majelis di Blitar. Ya. Dari Blitar, dari kampung kecil, desa namanya Kolomayan sana. Kolomayan desanya. Kolomayan atau Sweden tempatnya. Sweden, tapi kalau ditulis bahasa tulis di tulisan itu orang bisa baca agak rekit, sedikit modern Sweden, jadi begitu. Jadi Sweden. Termasuk ini pendengar yang ada di Samara Tulungagung. Kita ini jadi kami dari Sweden Kolomayan. Waktu itu masih serengat ikut Wonodadi kemudian Blitar, Jawa Timur, Indonesia. Gitu. Nah, di situ kami belajar dengan seorang guru, di samping kami belajar dengan orang tua. Keluarga belajar dengan seorang guru kiai yang tawadhu, kiai di kampung, kiai di desa kami, yaitu Kiai Imron Mahbub, itu guru kami yang sampai hari ini beliau masih hidup. Dan beliau adalah selalu kami harap doa beliau. Setelah kami belajar dengan beliau, Kiai Imron Mahbub, kami belajar langsung ke Bangil dengan Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun ya. Habib Ahmad Hasan bin Ahmad Baharun, alhamdulillah banyak alumni-alumninya sudah tersebar di penjuru Indonesia. Subhanallah. Termasuk kalau ibu-ibu ngerti ya, yang ada di Cirebon saja, apalagi di Tegal, banyak lagi di Cirebon. Termasuk alumni-alumni dari pesantren Darul Ulum wa Da'wah, pesantrennya Habib Hasan Baharun, adalah termasuk ponakan-ponakan beliau yang Masya Allah, di antaranya Habib Mikdad Baharun, Habib Qos, Habib Quraish Baharun. Dan itu adalah tempat berguru kami di sana. Dan kami juga belajar dari orang tua, daripada Habib Quraish, Habib Mikdad, itu guru-guru kami. Dan kemudian setelah itu belajar kami di sana beberapa tahun, 8 tahunan lebih. Sampai kami berkhidmah di sana juga, bukan khidmah. Ternyata menjadikan keberkahan hidup. Khidmah itu ngabdi, ngawulo, dibanggil sana. Kami lebih dari 3 tahun, 4 tahun ya ngabdi di sana. Hingga akhirnya kami dikirim ke Hadramaut. Kami masuk Universitas Al-Ahqaf. Dan di sana pun setelah itu kami juga mengabdi hampir 3 tahun di sana. Dan setelah itu kami ditugaskan ke Indonesia pun dalam irama, dalam rangka ngabdi kepada guru kami Habib Abdullah Baharun yang ada di Mukalla. Dan pengabdian kami adalah 4 bulan di Bogor. Setelah itu kami pindah ke Cirebon sampai hari ini. Baik. Dan sampai hari ini pun kami masih pulang pergi, masih ke Jawa Timur untuk mengabdi kepada guru-guru kami yang ada di Bangil, tempat kami belajar. Sebulan sekali kami ngajar, mengabdi di sana. Sebulan sekali, 2 hari di sana. Bahkan kadang 3 hari di Bangil itu sampai hari ini. Jadi Ibu bisa dilacak nama apa tempat-tempat ini nanti, benar enggak di sana? Tanya ke nama pesantren Al-Falah yang ada di Kolomayan, kemudian Darul Wa Da'wah adalah tercatat enggak alumni, namanya bukan Buya. Ya, nama Yahya Zainul Ma'arif gitu. Yahya Zainul Ma'arif, bahkan dulu kenalnya Yahya Ma'arif begitu. Yahya Ma'arif, kadang-kadang yang goda Yahya lah Arif gitu kan. Ma'arif enggak tahu. Yahya Ma'arif, Ma'arif ya begitu. Jadi teman-teman kawan-kawan banyak terus di Jakarta, di mana Bandung, banyak kawan-kawan yang alhamdulillah mereka semua adalah berkat ketulusan guru-guru, teman-teman kami mereka pada berkiprah di dunia-dunia dakwah, dan itu karena juga perjuangan dari Habib Hasan bin Ahmad Baharun. Baik, ini adalah ringkas perjalanan ilmiah kami sampai kami di Yaman. Nah, di Yaman berapa tahun? Kami hampir 10 tahun sekolah di sana. Kami sekolah di sana 10 tahun dan akhirnya ke Semi, dan kami pun masih belajar setiap tahun. Di saat tidak ada halangan, kami pun masih pergi ke Yaman untuk menimba kembali dengan guru-guru, sebab menuntut ilmu tidak ada batasnya. Baik. Wallahu a'lam bisawab. Subhanallah, dan Anda bisa berkunjung ke Al-Bahjah Cirebon ya, Jaya. Langsung. Dan kemudian kami di Hadramut, kami belajar dengan tokoh-tokoh di sana, termasuk Al-Habib Salim Asyatiri yang mempunyai Rubat Tarim. Kami juga sering menghadiri majlis-majlis Habib Umar bin Hafid dan Habib Ali Masyur dan juga Habib Abdullah bin Syahab. Dan juga nanti waktu di Mukalla kami juga dengan Mufti Hadramut. Waktu itu adalah Syekh Bahati. Enggak, bukan. Itu beliau jadi cita ya. Mufti Hadramut waktu itu adalah sekarang Syekh Ali Al-Madihij. Ya. Beliau Habib Ali Al-Madihij, dan juga di situ namanya Syekh Sa'id Bawazir, itu adalah mufti yang menggantikan Habib Abdullah Mahfud Al-Haddad. Jadi kita belajar dari orang-orang di sana. Bahkan Syekh Ali Madihij adalah seorang sepuh, seorang habib yang alim dalam fikih. Kami sempat menjadi asisten beliau hampir 2 tahun ya. Semua. Belum ngajar fikih, kami mendampingi beliau itu hampir. Jadi kami sambil belajar dengan, tapi sambil kami ngajar, kami pun belajar karena kami asisten beliau. Kami jadi dosen lagi. Beliau dekan Fakultas Syariah yang ada di Fakultas Kuliah di Rasat Syabah yang ada di Hadramut di Ursalakov. Jadi kami banyak berkhidmah, mengambil dari beberapa guru-guru, dan itu adalah ringkas tentang perjalanan ilmiah kami. Baik, Bu, terima kasih ya untuk Anda. Kita menyapa sahabat yang bergabung via telepon kembali. Satu penelpon dan kita akan menyapa sahabat yang bergabung via SMS. Silakan aja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo, assalamualaikum. Halo juga. Ya, halo. Sudah tersambung, Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berselawat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan siapa di mana? Hamba Allah di mana, Ibu? Cirebon. Baik, silakan langsung bersama Bu ya. Halo Ibu, suaranya lebih bisa dikeraskan? Iya. Ini sekarang mazahkan seorang suami itu menyuruh istrinya untuk membantu mencari uang. Membantu mencari uang? Agar bisa anaknya itu sekolah. Agar bisa anaknya sekolah. Baik, Ibu cukup. Zolim kasih. Dia juga menuruti perintahnya itu untuk. Kenapa Ibu bisa diulang? Ya, istrinya itu perlu menuruti perintah dari suami yang lagi itu enggak baik, itu. Baik, ya. Baik. Cukup Ibu. Soalnya suami menyuruh orang menyuruh istrinya itu untuk mencari uang itu untuk mensekolahkan anaknya. Tapi suaminya cari uang tadi ya? Cari. Berarti diminta dibantu ya. Oke, Ibu cukup. Ada yang lain? Baik, sudah terputus aja. Terima kasih untuk hamba Allah sudah bergabung, Bu. Ya. Kita langsung menyapa. Jika ada seorang suami, berarti meminta bantuan istri ya, untuk membantunya mencari uang untuk sekolah anak-anaknya. Apakah istri perlu menurutinya? Dan zolimkah seorang suami yang melakukan hal tersebut? Gitu ya? Baik. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. pada dasarnya. Atau yang harus kita pahami, bahwa seorang wanita itu tidak perlu mencari nafkah selagi masih mempunyai seorang suami. Yang berkewajiban mencari nafkah adalah suami. Akan tapi, di saat suami itu tidak mampu, maka seorang istri sangat besar nilainya di hadapan Allah, kemuliaan dari Allah, jika membantu sang suami. Tapi ingat, istri membantu itu martabat yang kedua, tidak dibebani. Membantu, dan membantu itu adalah satu kemuliaan, khidmah kepada suami. Jangan mau, ini kan bukan kewajiban saya cari nafkah. Nah, ini sudah enggak indah lagi sudah hidup itu. Jadi ternyata seorang istri itu harus membantu karena mungkin kurang pemasukan dari sang suami, itu kemuliaan. Bahkan pernah terjadi pada zaman Nabi, suaminya tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Tapi istrinya yang mencari penghasilan. Tapi jangan jadikan martabat yang kedua ini martabat yang pertama. Suaminya ongkang-ongkang, istrinya suruh kerja ke luar negeri. Wah, ini adalah bencana. Wah, ini enggak benar itu, suami bakal terkutuk itu orang kayak begitu. Karena apa? Kehormatan istri sudah tidak terjaga, istrinya suruh pergi jauh-jauh dan sebagainya. Suami yang cari nafkah, suami cari rezeki. Baik, ini karena kenapa kami katakan terkutuk itu? Karena hilangnya kecemburuan itu. Dan ini benar-benar bukan kami yang mengatakan nih. Bagaimana seorang Matius itu kita pembahasan masa Matius, hilang kecemburuan seorang suami. Mungkin barangkali yang mendengar suara ini adalah seorang suami yang istrinya adalah di tempat yang jauh suruh kerja. Semoga dengan ungkapan kami yang kajab tajam ini timbul kesadaran lalu bercita-cita untuk bangkit dan hidup. Enggak, aku harus bekerja. Mencari nafkah. Ketahuilah seorang suami mencari nafkah itu adalah seperti orang di jalan Allah. Kalau mati saat itu mati syahid. Nah, ini jangan. Tapi di saat seorang suami tidak mampu, hei para istri, kebolehan ada padamu untuk membantu sang suami. Tapi ingat, membantu itu adalah sunnah. Wajibmu adalah untuk menjalankan yang kewajib. Akan tapi patuhmu kepada suami menjadi wajib juga karena memang betul-betul dibutuhkan. Jadi bantu adalah kemuliaan. Tapi jangan sampai gara-gara bekerja ada yang terlantar, anaknya terlantar, ini terlantar. Termasuk mohon maaf, suami juga terlantar. Maka resiko wahai suami, jika engkau mengizinkan suami istrimu untuk bekerja membantumu, maka di sisi lain kau harus sabar. Kebutuhanmu mungkin akan terkurangi. Karena seorang istri yang capek mungkin melayani suami adalah kurang dan seterusnya. Jadi jika istri bekerja itu tidak apa-apa, bukan sesuatu yang hina dan rendah. Tapi ingat, kerjaannya terhormat tanpa kehilangan, tanpa harus ada yang ditinggalkan kewajiban-kewajibannya. Makin yang harus dipahamkan kepada ini. Tidak apa-apa ibu seorang istri membantu, apakah wajib patuh? Wajib patuh asalkan sesuai dengan syariat, kerjanya benar, bukan disuruh pergi ke sana, bu, jauh-jauh sana. Wah, ini alhamdulillah itu. Kerja mungkin suaminya membuat toko, ya kan? Istrinya sambil jualan, istrinya bantu jualan. Suaminya jual apa saja, istrinya yang masak, bantu masaknya, jual nasi. Tidak ada masalah, bantu begitu indah. Malah sebaik-baik pekerjaan itu seperti itu. Setiap hari bisa melihat suaminya, melihat istrinya, indah itu. Dan nanti jangan eker-ekeran, ini kan bukan kerjaanku, sudah tidak indah dalam rumah. Termasuk wahai para suami, biarpun itu bukan pekerjaanmu, apa salahnya sih? Melakukan apalagi di saat istri sakit tadi ya. Kenapa sih menggantikan sehari dua hari untuk membersihkan pup anaknya, mengasahkan pampas dan sebagainya. Cuman kadang seorang suami itu sombongnya luar biasa. Bukan kerjaan saya, sana. Istrinya sudah sakit, demam, jantungan, paru-paru, ada macam-macam. Itu masih suruh pampas dan itu betul-betul nasib seorang istri kayak begitu tuh, punya suami ahli neraka kayak gitu tuh. Jadi kita baik para bapak, para suami, jika engkau menemukan seorang istri yang butuh bantuan pun, ketahuilah anda harus membantunya, ketahuilah pahalanya ada di hadapan Allah SWT. Baik, ya, terima kasih. Dan kita langsung menyapa sahabat yang bergabung melalui SMS aja ya. Iya, silakan. Aku yang baca? Silakan. Baik, kita menyapa sahabat kita yang ada di 303. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muti dan Aja juga yang dimuliakan Allah SWT. Amin. Amin. Ada hamba Allah di Cirebon, Bu. Ya, mohon maaf. Sekarang kan teman pasanganku sakit, yang ingin kami tanyakan bagaimana caranya untuk mengobati pasien yang sakit hatinya karena kesalahan yang kita lakukan agar hal tersebut tidak menjadi bumerang. Sakit hati apa sakit? Sakit hati ternyata, Bu, ya. Nah, tidak menjadi bumerang dalam rumah tangga. Jadi ini temannya yang suami itu sakit hati sama teman rumah tangga temannya. Kita tidak akan bisa menjawab di sini kecuali tahu sebabnya apa sih sakit hatinya. Kadang ada orang itu yang sakit hati karena hatinya kotor, gampang tersinggung. Ya. Itu enggak bisa disembuhkan, jadi dia sendiri cari obat, ya, obatnya. Ada orang udah tersinggung, dikit-dikit tersinggung. Ada orang model begitu, jadi enggak bisa ya. Kalau kita lihat tuh, kalau memang yang buat sakit adalah karena pasangannya, mungkin harus membuat pendekatan. Satu, kalau sudah tahu pasangan seperti itu, kita harus lebih sabar. Tapi sisi lain, pasangan harus diberi pemahaman agar tidak mengulang kesalahan itu. Makanya kita itu ada setiap semua yang menikah itu, kami himbau itu ikut kumpulan ya, kumpulan pembinaan. Cuman ada yang bebel juga sih. Ya, sudah hadir masih saja enggak benar di rumah tangganya ini. Ini adalah bebel-bebel benar itu. Kalau kalian ngomong ke anak-anak kami itu enggak apa-apa. Tolonglah didengar pengarahan-pengarahan dari Buya itu. Ya. Jadi suami istri harus begini, saling ngerti, saling memahami, saling maafkan, saling menegur, saling ini. Ini kan perlu pendidikan yang terus yang tidak ada putusnya. Ya. Cuman kami ngomonglah ke ada anak-anak kami ngadu itu malah bukan saya sanjung, tak bebelin itu. Ini sudah dengar ceramah enggak mau menerapkan itu. Jadi permasalahan kadang-kadang ego yang menguasai diri kita sehingga kita tidak peduli dengan pasangan, sakit tidak sakit, yang penting aku senang. Masya. Itu adalah keluar dari konsep keindahan. Padahal konsep keindahan berbunyi apa? Rumus keindahan berbunyi bahwasanya gimana pasanganku senang. Jangan berpikir tentang kesenanganku. Gimana pasanganku senang. Nah, itu adalah yang harus kita hadirkan. Baik, itu jadi yang bertanya, kami tidak bisa mengatakan apa-apa karena bisa saja teman Anda yang sakit hati itu orang yang mudah tersinggung, sensitif. Dikit-dikit tersinggung. Dan ketersinggungan ada yang sambung sama Muti tadi, biasanya ada juga karena keminderan. Iya. Minder. Ada. Minder itu ada. Misalnya seorang laki-laki gara-gara di PHK, kerjaannya hilang, minder, jadi emosi. Semestinya tidak seperti itu. Justru di saat tidak punya kerjaan, itu semakin mendekat kepada istri untuk sering minta maaf dan sebagainya. Cuma minder, protes, tersinggung. Istri hanya tanya, abang punya duit tidak? Aduh. Tanya itu kan tidak masalah, cuma dihubungin. Enggak ada kerjaan kok tanya-tanya. Ya sudah kalau tidak punya duit semestinya lebih lembut dong. Iya. Lu kok malah bentak, istrinya tuh tanya, sungguh barangkali punya tabungan, ada orang ngasih duit. Oh, pertanyaan wajar. Iya. Cuman ini kadang-kadang sensitif manusia kayak gitu tuh. Nah, kita menemukan ada satu orang, rupanya pekerjaannya tuh hilang. Tidak punya kerjaan dan sebagainya. Cuman perilakunya berubah. Sensitif. Nah ini adalah dungu. Harusnya. Semestinya dia itu malah sering meminta maaf bagaimana bareng-bareng dan sebagainya. Dan ditanya oleh pasangannya itu dikit tersinggung. Iya saya tidak punya kerjaan. Iya saya begini. Tanya biasa, akhirnya istrinya pun akhirnya emosi. Setelah emosi jadilah berantem. Jadi perlu ditinjau kembali siapa itu. Mungkin yang sakit hati orang sensitif. Kalau yang sakit hati itu adalah orang yang normal benar, maka apa yang perlu dibenahi adalah pasangannya satu. Yang kedua adalah orang yang sakit hati itu sendiri. Dengan cara apa? Menghibur hati, dengan menata hati, meningkatkan kesabaran, ketulusan kepada pasangan, maka secara otomatis yang namanya sakit hati akan berkurang hilang nanti. Amin, insyaallah. Jangan bensin ketemu api aja ya, tapi api ketemu air. Api harus ketemu air ya. Iya, jadi mati kan. Baik, lanjut. Menyapa sahabat di 050. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wasallam. Baik, untuk Bu ya, kita mau nanya, apakah kalau ada orang yang sakit kita mengurusinya dan mengingatkan untuk senantiasa berdoa untuk sabar dan ikhlas dalam menerima sakitnya, diingatkan juga untuk sholat, tapi yang sakit tidak mau sholat. Nah, tapi kita tetap mengurusinya. Apakah Allah ada pada orang yang sakit yang seperti itu yang enggak mau salat? Iya. Dan apakah kita mendapat ridho Allah dalam mengurusinya? Syukran, Bu ya. Iya benar, Bu ya, yang sakit enggak salat. Baik, sekarang begini. Orang sakit tidak salat. Itu tinggal bagaimana cara salatnya. Kadang itu kita ini karena kurang ilmu, orang sakit itu tidak diberi ilmu salat yang gampang. Iya. Padahal sholatnya adalah semampunya, cuman karena mungkin belajarnya adalah enggak belajarnya setengah-setengah, sehingga orang sakit direpotkan. Orang sakit boleh menjamak dalam sholatnya. Jangan dibikin dia ketakutan dengan air, karena urusannya adalah urusan penyakit yang takut dengan air. Sehingga mikir kena air nih, apalagi nanti wudhu lagi, capek lagi, waktu minum obat dibangunin lagi. Kita harus tahu, kalau kita ternyata kita menemukan orang sakit tidur di waktu maghrib, ya sudah biarkanlah. Nanti dibangunin waktu isya sholatnya dikumpulin, selesai. Itu jangan-jangan sampai kita menjadikan mereka itu merasa takut. Biasanya orang yang tidak sholat itu dari awalnya salah kita membawanya. Nah, jadi membawanya salah. Menyuruh sholatnya marah-marah. Ini sudah kadang-kadang dengan bahasa kasar. Ternyata bahasa lembut pun tidak cukup dengan ilmu yang benar. Lembut. Sholat. Sampai dipampang, dibawa kemana? Ke kamar mandi, keberatan begini, gedak, gedak, gedak. Kenapa harus kamar mandi? Siapa yang menyuruh dia harus kamar mandi? Pakai tayamum berarti, Bu, ya? Ya? Bisa pakai tayamum. Apa? Oh ya bisa saja nanti lihat. Baik. Jadi harus ada ilmu yang diterangkan harus, untuk harus, yang sakit. Harus ada. Jadi ilmu-ilmu yang gampang, ilmu yang menjadikan orang sakit itu mudah untuk melakukan ibadah. Melakukan ibadah. Kemudian kalau ternyata dia sudah diberi apa? Diberi pengarahan dan sebagainya, tetap tidak mau. Orang sakit beda dengan orang yang sehat. Mm-hmm. Maka tetap kita harus berusaha untuk membawanya. Tetap berbeda kalau orang sehat mungkin bisa kita kiri hukuman. Tidak kita sapa, tidak kita tegur, tidak kita layani. Karena orang sehat. Tapi orang sakit dia adalah tetap kita, karena dia lemah sikap fisik. Kita berharap bahwasanya nanti kalau mati masih beradaan dalam keadaan la ilaha illallah. Tapi kalau sudah orang sehat, awas hati-hati. Gak ada perlunya kita memberikan pertolongan orang sehat yang tidak sholat. Sholat Allah alam bisholat. Baik, terima kasih Bu ya. Dan pertanyaan berikutnya kita sapa kembali via SMS aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, selama kurun suami saya sakit Bu ya, rasanya sedikit pun saya tidak mau meninggalkannya, baik di rumah maupun ketika di rumah sakit, hingga beliau wafat dalam pangkuan saya setelah saya tuntun bacaan syahadat. Nah, yang ingin saya tanyakan, sampai kapan batasan-batasan kesetiaan istri terhadap suami yang telah wafat? Karena saya sangat sulit menerima pria lain, karena ada perasaan bersalah kalau saya menerima pria lain, dan saya pun sulit sekali melupakan kenangan-kenangan indah ketika beliau sakit. Saya mohon ke apa nih, wejangan-wejangan dari Bu ya. Baik, Bu ya, terima kasih. Ukurannya adalah urusan Anda dengan Allah, bukan urusan Anda dengan suami saja. Urusan Anda dengan Allah, mohon maaf. Jika ada seorang, Anda adalah seorang wanita yang sudah merasa cukup dengan cinta Anda dengan suami Anda, sehingga dengan cinta Anda karena Allah kepada suami Anda, menjadikan mata Anda tertutup, syahwat Anda pun bisa terredam, maka Anda tidak perlu berpikir tentang suami lain, tentang laki-laki lain. Tapi jika permasalahannya adalah Anda tidak takut kepada Allah, misalnya mata masih celatan memperhatikan lagi, syahwat sering bangun bangkit dan sebagainya, maka yang Anda pikirkan adalah keselamatan Anda di hadapan Allah. Cinta itu bisa masalah lain. Apa artinya kecintaan kalau ternyata kita melanggar Allah? Ya, enggak ada maknanya itu semuanya. Jadi begini, jika Anda bisa bersabar dan tabah dengan kondisi Anda menyendiri, bisa hidup sendiri tanpa dengan pasangan, tanpa dengan suami yang baru, jika Anda aman, mata Anda terjaga, pergaulan Anda terjaga, na'udzubillah, jauh dari zina, maka ketahuilah Anda dengan cara hidup seperti itu adalah sesuatu yang mulia. Anda bisa lebih memperbanyak ibadah dan sebagainya. Artinya cinta Anda kepada suami Anda karena Allah menghalangi Anda untuk bermaksiat. Akan tapi mohon maaf, jika ternyata Anda lebih dikuasai oleh syahwat, hawa nafsu, lihat jelalatan mata dan sebagainya, ketahuilah hendaknya mengambil pasangan adalah satu solusi yang halal, yang diridhoi oleh Allah, yang membawa kepada kemuliaan di dunia dan di akhirat. Tapi enggak ada alasan pacaran dikit-dikit itu neraka, tidak ada. Masya Allah, enggak ada semuanya. Awas hati-hati. Jadi biasanya kalau ada orang menjanda akan kami tanya, kebutuhan Anda kepada seorang laki-laki yang hidup sementara suami sudah meninggal, mungkin tentang ini keinginan. Kalau dia mengatakan diam saja, kami sudah tahu bahwasanya dia butuh kok. Karena kadang-kadang kebutuhan itu tidak bisa diceritakan. Sebab kebutuhan yang satu itu tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Harus dengan seorang suami. Maka kalau memang Anda seorang wanita yang mohon maaf, Anda sering bangkit syahwat dan sering bayangkan laki-laki, kelihatan laki-laki, maka menikahlah dengan cara yang benar, bukan dengan cara pacaran. Cari laki-laki yang baik, soleh, baru Anda menikah dengannya. Adapun cinta Anda dengan suami akan dijaga oleh Allah nanti di akhirat. Akan dipertemukan lagi dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang kebutuhan Anda agar tidak maksiat dengan mata, maksiat hati, maksiat zina dan sebagainya, Anda harus mengambil pasangan. Jika itu model Anda, keadaan Anda, Anda yang mengukur diri Anda kebutuhan sendiri, ya, ukurannya adalah Allah. Baik, subhanallah. Dan sebagai penutup Bu ya, 4646. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baik, kita menyapa ada sahabat kita di Tulung Agung, ada Ian di Tulung Agung. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Yang ingin saya tanyakan tentang memperbanyak doa di dalam sujud, apakah ada doa khusus untuk sujud yang dibaca berulang-ulang atau mutlak doa apa saja yang kita kendaki? Baik. Sujud lama biasanya di akhir sujud itu. Baik. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqrabu ma yakunu aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid." Faktiru fi doa. Nabi pernah mengingatkan, paling dekat yang seorang hamba dengan Tuhannya adalah di saat bersujud. Maka perpanjanglah doa di dalam sujud, ini mutlak doa apa saja. Doa yang Anda ingin ini. Cuman ingat, di saat Anda tidak jadi imam. Di saat sendiri berarti. Di saat sholat sendiri. So, kalau jadi imam, makruh memperpanjang sujud lebih daripada tasbih yang disyariatkan itu. Karena merepotkan orang di belakang. Jadi ingat, jangan tolong jadi imam lagi senang, wah sujudnya setengah jam. Berapa jam. Itu bukan itu, karena kurang ilmu itu. Jadi kalau menjadi imam, normal. Zikirnya 3 kali, 3 kali, rukuk 3 kali, selain assalamualaikum. Kalau pengen sujud yang panjang, di luar itu. Di luar itu tolong ini. Kadang kita menemukan sholat di masjid gede, sujudnya lama, sampai makmumnya itu berdiri 2 kali, belum berdiri. Ini adalah enggak benar itu, tidak seperti itu caranya. Itu adalah disunnahkan memperpanjang zikir lebih dari 3, itu kapan? Bagi orang yang tidak jadi imam. Baik, itu saja. Jadi Anda doanya mutlak, doa apa saja? Doa-doa yang bebas, doa-doa yang datang khususnya doa-doa yang diajarkan Nabi. Doa apa saja yang diajarkan Nabi? Karena tidak ada doa khusus di saat sujud kecuali tasbih yang diajarkan subhana itu. Baik. Terima kasih. Ada banyak pertanyaan yang bergabung melalui SMS Center, ya. Cuman waktunya pas banget. Ya, telepon juga banyak ya. Insya Allah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang lain ya, di rumahku syurga aku, Bu ya. Menumbuhkan empati bagi pasangan yang mendapati pasangan sakit. Bisa diberitahu klunya, Bu? Sederhananya ya. Kalau hubungan karena Allah akan muncul itu semuanya. Dan bisa tidak ada muncul itu berarti hubungan bukan karena Allah. Itu sederhana. Berarti menghadirkan Allah dalam hati. Oh, terus terang, karena dia sadar bahwa saya ini pahala dari Allah. Makanya jika ada orang tidak punya empati kepada pasangannya, tidak ada punya kepedulian kepada pasangannya, padahal dia adalah yang telah melahirkan 5 anaknya. Padahal dia yang telah mencarikan nafkah untuknya. Padahal dia adalah yang masya Allah membantu menemani dalam hidupnya. Ternyata kok tidak muncul rasa empati. Itu, rasa empati itu, maka ketahuilah dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Allah akan murka kepada orang itu. Jadi kunci itu adalah untuk menumbuhkan itu adalah dekatlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Bahwasanya kita aniaya kepada pasangan, menelantarkan pasangan, membiarkan pasangan adalah ada hukumannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah fahamilah makna keindahan itu apa? Keindahan itu apa? Keindahan itu adalah sebetulnya kalau orang paham di saat kita bisa menyenangkan orang-orang yang kita cintai. Bukan di saat kita mencari kesenangan diri. Alangkah indahnya senangnya orang adalah di saat kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Itu cinta. Kalau orang senang karena kebaikan orang lain kepada kita, itu bukan cinta. Ya. Coba, Muti kalau dikasih duit senang atau tidak? Senang, Bu, ya. Nah, kan? Ya, senang. Biarpun yang ngasih duit orang tidak kan? Kenal. Apakah itu makna cinta? Bukan. Tidak ada. Akan tapi lihat, kalau orang mencintai itu adalah berkorban. Kami contohkan sederhana. Seorang ibu. Iya, Bu, ya. Menjelang hari raya Idul Fitri, anaknya minta baju, nggak punya duit. Iya. Pikir, nggak punya duit, nggak punya duit. Akhirnya ingat anting yang yang patah, yang selama ini kesimpan, ketemu, dijual akhirnya. Saya jual bisa beli baju. Tanyakan kepada ibu itu senang atau tidak? Senang. Padahal duitnya hilang loh ya. Iya. Lah itulah makna cinta. Subhan. Jadi cinta itu berkorban itu senang, bisa membantu senang, bisa berbuat baik kepada pasangannya senang, karena cintanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau orang senangnya hanya diperlakukan baik kepada orang senang, itu gampang, siapa yang enggak senang dibaikin? Ya, enggak ada. Tapi tingkat yang sangat mulia adalah cinta mahabbah yang oleh Allah akan nanti dimuliakan di padang mahsyar, wajah mereka seperti cahaya-cahaya yang semua orang pada ngiri, ini bukan malaikat, bukan syuhada, dikatakan al-mutahabuna fiyya. Al-mutahabuna, mereka yang saling mencintai fillahi karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang mencintai. Kayak gitu itu. Yang Nabi nyala-nyala wajahnya, semua orang pada ngiri siapa dia, siapa dia. Fi mana birin nar, minan nur, fi mana birin nur. Dan di mimbar di cahaya-cahaya. Itu adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah kuncinya, dan semoga dengan itu semuanya kita bisa benar-benar dengan pasangan semakin indah, semakin indah, semakin indah. Dan jangan lupa minta maaf. Yang minta maaf siapa? Semuanya. Semuanya yang dilayani, yang lagi sakit dan yang merawat. Katakan mohon maaf, aku tidak bisa sempurna dalam mengabdi kepadamu istriku. Mohon maaf, aku sering meninggalkan kamu. Mohon maaf, kamu sakit, aku kadang-kadang harus bekerja. Mohon maaf. Kata maaf itu indah, menghibur hatinya. Baik, ini saja. Baik, subhanallah, Bu, terima kasih. Dan kita tutup kebersamaan dengan doa keberkahan. Silakan, Bu, ya. Baik, kita doa semoga Allah menjadikan hubungan kita dengan keluarga kita adalah karena Allah. Amin. Amin. Sehingga dalam keadaan apapun kita bisa menjaga hubungan semakin indah, semakin baik. Amin. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir batin kepada keluarga kita semua. Amin. Panjang umur, sehat walafiat dalam ketaatan. Amin. Dan semoga Allah menjaga iman kita dan keluarga kita semuanya. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang saling mencintai karenanya. Amin. Bukan karena materi, bukan karena pangkat, akan amin, tapi amin. Cinta karena Allah. Amin. Yang menjadikan sebab kita bertemu di hadapan Rasulullah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih aja ya. Dan sama-sama. Kita semua pastinya pengen banget punya wajah yang tadi aja ya. Bercahaya. Pastikan kita muliakan orang-orang sekitar kita. Satu di antaranya orang yang sakit di antara kita juga. Dan kita mesti bersabar juga dalam merawat orang yang sakit aja ya. Bersama semuanya bercahaya. Baik, Jum'ah Mubarakah sahabatku. Kita mesti pamit ya. Dan terima kasih untuk Radio sudah merilis 92,9 FM Cirebon ya. Untuk sahabat kita di Tulung Agung, Radio Samara, di Radio Kekuningan juga, Radio Azam di Kepulauan Riau, Radio Darul Mustafa Madinatus Salam, ada radio di MBS FM Gresik dan juga Blitar, Radio YD, Radio Streaming Alif Lampung, dan Radio Panua di Gorontalo. Pamit aja ya. Wallahul muwaffiq. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan.